Rasanya diriku ingin mengulang kembali itu. Dalam dekapanmu walau sekejap ku rasa rindu. Tak tahu mengapa ku tak bisa melupakan itu. Dalam belayanmu walau sebentar engkau mencumbu. Tak tahu harus berkata apa, yang pasti ku rasakan bahagia. Bibirku hanya diam membisu, tak bisa diungkapkan dengan kata. Satu malam ku rasa bahagia, satu malam kau bawa aku terbang. Ingin rasanya ku mengulang kembali, ingin sekali kau membelai ku lagi. Inginnya bukan hanya semalam. Lebih lama untuk memendam rasa.